Baik, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini jangan menyebut nama ya kalau bertanya. Ikuti kode kode etik. Baik, katanya ada yang bertanya tentang Syekh Fulan bin Fulan, disebut nama Syekhnya. Dia mendatangi organisasi tertentu. Katanya Syekhnya ini berasal dari Yaman, murid Syekh Mukbil juga. Ya pertama saya nggak kenal ya dengan nama yang disebutkan. Ya. Dan tidak penting juga saya kenal. Dan juga saya kenal itu bukanlah berarti apa namanya. Kalau saya tidak kenal bukan berarti ada celaan pada orang yang bersangkutan. Kan begitu. Tapi yang penting adalah bahwa di masa ini kadang ada orang-orang yang dia itu bagus tapi berjumpa dengan satu kelompok dia tidak kenal kelompok itu. Mungkin dia tidak mengerti kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalamnya. Ya, sudah pernah datang sebelumnya. Ada sebagian orang yang datang, dia juga seperti itu, bertanya apa kekeliruan kelompok ini, saya terangkan setelah saya terangkan baru dia sadari bahwa dia salah tempat rupanya. Ya. Tapi ada sebagian orang yang memang dia menyimpang dari jalan yang lurus. Memang murid-murid sebagian masyaikh, tapi nama sekarang kalau dia tidak bawa nama syekhnya, misalnya dia murid Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, murid Syekh Mukbil, kalau dia tidak bawa gelar itu, ya mungkin kurang diterima di sebagian tempat. Tapi kalau dilihat kepada manhajnya, jalannya beda dengan syekhnya. Beda jalannya. Jelas ya? Beda jalannya. Mendatangi kelompok yang membolehkan demonstrasi, apalagi di kelompok ini ada baiat di dalamnya, walaupun mereka sebut dengan nama mu'ahada, mereka bolehkan berbilang jamaah. Ya. Kemudian jangan lupa di buku Nasir Abbas, di tentang jamaah Islamiyah, kelompok ini punya kamp pelatihan di Filipina. Ya. Kemudian murid-murid mereka pernah kirim dulu ke Afghanistan untuk belajar, ya, berperang. Ini data-data harus mereka jawab. Ya. Seorang itu dilihat kepada kawan-kawannya, ya, siapa yang mendatanginya, kemana biasanya dia bertemu, dan kalau masih ada di tengah mereka orang-orang yang dikenal di masa ini memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang, maka itu ciri yang jelas ya. Ya, seperti misalnya apa namanya bergaul dengan Nasir Al-Umar. Nasir Al-Umar ini tokoh yang menjadi sebab banyak penyimpangan anak muda di berbagai belahan dunia ini. Ya. Jelas ya? Maka itu ciri yang harus diperhatikan. Baik. Sebuah kalimat ya yang sering disebutkan oleh para ulama kita, ar-rajulu yuzakkihi amalu. Seseorang itu yang merekomendasi dia adalah amalan dia. Adalah amalan dia. Ya. Bukan siapa yang memujinya, siapa yang mendukungnya, tapi apa yang dia lakukan, amalan yang dia kerjakan, itu yang merekomendasikannya. Ya, dan alhamdulillah kita ketika berbicara tentang kesalahan sebagian kelompok, yang kita maksudkan adalah supaya mereka sadar akan kekeliruannya, rujuk kepada kebenaran. Dan alhamdulillah itu terjadi ya, setelah diingatkan banyak dari orang-orang yang pernah di kelompok itu, dia keluar kemudian tahu kebenaran. Atau paling tidak dia bisa belajar. Ya, di masa mendatang dia ketika mempelajari buku-buku dan akidah para as-salaf yang sebenarnya, maka mereka akhirnya mengenal kebenaran itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kekeliruan dan penyimpangan. Saya kemarin diperlihatkan gambar ustaz dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh MUI. Ya, tanpa ustaz duduk semeja dengan salah seorang pembicara yang setahu kami pernah menasihati organisasinya. Apakah setelah kejadian ustaz itu telah mencabut teguran terhadap organisasi tadi? Itu tadi saya bicara apa? Ya. Baik. Saya pernah bertanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Waktu itu tersiar banyak berita. Ya. Dan ada kejadian-kejadian. Syekh Shalih Al-Fauzan mengunjungi seseorang di Medina. Dia ini Hizbi. Ya. Banyak kekeliruan pemahaman. Namanya Shalih Al-Maghamisi. Syekh Shalih Al-Fauzan mengunjungi Ayyid Al-Qarni. Dia habis kena tembak di Filipina, sakit, dikunjungi oleh Syekh. Kemudian Salman Al-Auda yang sekarang ini di penjara. Ya, sebelum di penjara istrinya meninggal, dikunjungi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hah? Waktu itu banyak yang bertanya-tanya. Tapi saya ngerti Syekh itu kayak gimana. Waktu itu saya cuma bertanya kepada Syekh sebuah pertanyaan. Saya tidak berkata, Syekh kamu kenapa kunjungi si fulan, kenapa kunjungi si fulan, ada yang nanya. Saya tidak tanya seperti itu. Saya berkata kepada Syekh, ya Syekh, seorang alim dari ulama ahli sunnah mengunjungi ahlul bidah yang jelas-jelas mereka ini jatuh di dalam bidah. Apakah kunjungan dia berarti rekomendasi untuknya? Kata Syekh, enggak mesti rekomendasi untuk dia. Ya sudah, kalau gitu saya sudah paham jawabannya. Ya. Dalam hati saya sudah paham apa maksudnya. Jadi Syekh itu melakukan hal tersebut, pasti ada maslahat-maslahat syariat yang dipandang oleh beliau di dalam hal tersebut. Dan memang waktu itu saya pandang cocok ya, Syekh seperti itu. Karena yang disebarkan oleh mereka-mereka ini, bahwa ulama Saudi ini, Syekh Shalih Al-Fauzan, khususnya di Lajnah Da'imah Hay'at Kibar Ulama, ini ulama-ulama yang terlalu tajam terhadap anak orang-orang yang dikatakan ulama muda begitu ya oleh mereka, ya tokoh-tokoh yang mereka senangi, ya ternyata syekhnya juga menjumpai lembut, maka ini akan hilang sangkaan yang seperti itu, jelas ya. Dan pernah saya tanyakan kepada syekh juga, ya syekh bagaimana kalau saya diundang di sebuah acara, saya sebut nama-nama ormas tertentu di Indonesia, ya. Ormas keagamaan, kalau saya diundang di situ sebagai pemateri menyampaikan acara, apakah boleh? Apakah saya dianggap bercampur dengan ahlul bidah atau tidak? Kata beliau, sepanjang kamu menyampaikan kebenaran saja, kamu hanya sebagai pemateri, kata beliau itu enggak ada masalah. Itu bukan bercampur baur namanya, tapi itu dakwah di jalan Allah. Itu dakwah di jalan Allah. Maka ada keadaan sebagian hal itu dipandang suatu sudut maslahat terkait dengan hal-hal tertentu. Tapi kadang agak riskan untuk disampaikan kepada semua orang, ya, dari sudut maslahat tersebut, ya. Sama kalau misalnya saya lagi menasihati si fulan, terus saya sampaikan, oh saya sedang nasihati si fulan, bagus atau tidak? Itu akan menjadi tidak bagus kan begitu? Mungkin ada hal-hal yang seperti ini yang kadang tidak cocok di dalam pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Baik, alhamdulillah kita terdidik di atas prinsip-prinsip dan dasar-dasar ahli sunnah. Dan ahli sunnah itu mereka menghendaki kebaikan di tengah manusia, ya, menghendaki perbaikan, dan bukan orang yang kalau dianggap diajak berdiskusi kemudian dia lari dari diskusi. Tidak seperti itu. Kadang seorang akan berjelek sangka. Dan ini pernah ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam sebagian jawaban beliau untuk ada sebagian pondok pesantren di Indonesia. Pernah ada masalah dengan masyarakat, mereka tanya ke Syekh Shalih Al-Fauzan. Waktu itu Syekh tulis beberapa wejangan. Salah satunya, kalau kalian diajak diskusi, jangan kalian minder. Kalian datangi mereka. Jangan sampai kebenaran yang kalian miliki, mereka berburuk sangka disebabkan karena kalian tidak mau apa? Tidak mau hadir untuk hal tersebut. Baik. Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa saya terangkan. Ya wallahu ta'ala alam. Indonesia adalah negara Islam. Kapan suatu negara dikatakan negara Islam? Apakah hukum Islam sepenuhnya atau sebagiannya? Mohon penjelasannya. Ini dibahas ya di pembahasan buku-buku fikih. Ya, sebuah negeri itu, kita jangan bahasakan negara ya, bahasa negeri. Sebuah negeri dihitung sebagai negeri Islam kapan? Ya. Apakah dihitung kepada syiar-syiar Islam yang dia lakukan atau dihitung kepada kebanyakan kaum muslimin. Ya, tidak diragukan ya, kalau dia berhukum dengan hukum Islam, ya itu pasti negeri apa? Negeri Islam. Tapi kalau negeri tersebut kebanyakannya kaum muslimin, dan syiar-syiar Islam juga ditegakkan, adzan dikumandangkan, sholat berjamaah berada di mana-mana, masjid berada di mana-mana, maka ini negeri kaum muslimin. Negeri kaum muslimin. Adapun di dalam negeri itu terjadi beberapa kesalahan, seperti misalnya tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini tidak mengeluarkannya dari mana seorang pimpinan negara itu adalah seorang muslim yang wajib kita dengar dan kita taati dalam hal yang apa? Hal yang ma'ruf. Baik. Dan ini dibahas ya di dalam pembahasan buku-buku akidah. Ada mengatakan bahwa demonstrasi damai tidaklah merusak. Bagaimana menanggapi hal ini? Saya sudah jelaskan tadi ya tentang hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terjadi kerusakan, maka ini mungkin kerusakan dalam sudut tidak ada yang meninggal, tidak ada kerusakan, tidak ada anarkis, mungkin dari sudut itu. Tapi dari sudut lain, adanya harta yang ditelantarkan, menghalangi jalan manusia dan seterusnya, itu pasti apa? Kerusakan-kerusakan itu pasti ada. Baik. Itu dari satu sisi. Kemudian sisi yang lain, demonstrasi-demonstrasi itu semenjak adanya, ya, dihukum kebanyakannya, itu menimbulkan kerusakan-kerusakan. Ya. Jadi kalau di sebagian keadaan tidak terjadi apa-apa, itu namanya jarang. Dan kaidahnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lam Al-Muwaqqi'in, bahwa syariat umum itu tidak dibangun di atas kejadian-kejadian yang jarang terjadi. Pada hal-hal yang jarang terjadi. Maka yang nadir seperti ini, yang jarang seperti ini, itu dikatakan tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Baik. Ada yang bertanya tentang siapakah Syekh Abdullah Damiji yang memberi fatwa boleh demonstrasi. Abdullah Damiji ini seorang dosen ya di Ummul Qura. Memang dia punya pemikiran menyimpang dari dahulu. Dia punya buku yang berjudul Al-Imamatul Udma. Di dalam bukunya itu terdapat pemahaman-pemahaman keliru dari jalan ahli sunnah, cenderung ke pemahaman kaum khawarij. Terkait dengan pemahaman apa? Kepemimpinan di dalam Islam. Iya. Jadi kalau dia memberi jawaban yang seperti itu biasa. Tapi yang menjadi masalah ini, yang saya heran, orang yang bertanya, ya, di mana akalnya bertanya kepada orang-orang yang seperti ini? Nah, ini bukan ahli fatwa, layak untuk apa? Untuk ditanyai dalam perkara-perkara yang seperti ini. Saya pernah tanyakan ke Syekh Shalal Fauzan tentang hal ini, beliau katakan itu tidak keluar kecuali dari orang yang apa? Pemahamannya rusak, pemahamannya tidak benar. Pernah saya katakan kepada Syekh Shalal Fauzan, ya Syekh, benarkah bahwa Syekh Ibn Utsaimin memberi fatwa bolehnya demonstrasi? Kata beliau, demonstrasi itu semuanya kejelekan, walaupun difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, boleh ya. Ya. Jadi itu andai kata ada, dan beliau sendiri pasti menyangka itu tidak mungkin ada dari siapa? Syekh Ibn Utsaimin. Baik, jadi jawaban-jawaban para ulama di dalam pembahasan ini ya. Ini pertanyaan sudah terjawab semua ya di materi. Apa hukum berfoto dengan niat hanya untuk kenang-kenangan saya? Foto itu hukumnya haram ya. Tidak diperbolehkan kecuali untuk sesuatu yang dianggap boleh di dalam syariat. Seperti kalau darurat atau ada keperluan tertentu. Ya, dan saya memang izinkan ya pada sebagian tempat itu untuk dokumentasi di pihak penyelenggara. Itu saya izinkan pada sebagian tempat. Ya, tapi kadang namanya kejadian-kejadian seperti itu kadang ikut nebeng orang-orang yang kita tidak kenal atau punya maksud tertentu. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Baik, saya hanya tanya, hanya menjawab pertanyaan sesuai dengan tema ya. Banyak yang di luar tema ini. Apakah Ustaz membolehkan share video dakwah Ustaz di media sosial dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar? Itu kan ada di ikon-ikon saya, ada disebarkan. Ya ada dipasang di situ, kalau bukan untuk disebarkan untuk diapain? Jelas ya? Tapi kalau ada yang menyebarkan dengan apa namanya ke media lain memakai ikonnya, hendaknya disebutkan apa namanya dengan sumbernya, dia sebutkan tanpa merusak makna. Jangan sampai dia potong-potong akhirnya menjadi perkataan baru, nah, itu repot. Jelas ya? Sebagian orang membolehkan demo dan menolak fatwa para masyaikh adalah karena ilmu fiqhul waqi', bahwa di Saudi memang dilarang demo, tapi di Indonesia diperbolehkan oleh penguasa. Jadi tidak mengapa berdasarkan ilmu fiqhul waqi'. Nah, ini dia tidak tahu fiqhul waqi' itu apa. Ya. Fiqhul waqi' itu artinya dia punya fikih tentang realita. Ya. Untuk memiliki fikih tentang realita itu ada dua yang diperlukan. Yang pertama dia punya tasawur realita tersebut, bagaimana hakikatnya. Dia ada gambaran. Setelah dia ada gambaran, dia tahu hukum syar'i tentang hal tersebut. Jelas ya? Jadi kita orang Indonesia, kita tahu realitanya. Tapi hukum syar'inya belum tentu kita tahu. Jelas ya? Ada sebagian masalah saya tanyakan ke Syekh Shalal Fauzan. Kata beliau, kamu saya yang tentukan, kamu saya yang jawab. Ya, beliau bilang begitu kepada saya. Tapi saya tahu diri pada hal-hal yang terkait dengan apa? Dengan kaum muslimin secara umum, itu maksud Syekh kadang perlu digambarkan masalahnya itu sesuai dengan apa? Realita yang ada di sana. Data-data yang diperlukan oleh beliau. Kalau saya sudah siapkan, saya tanyakan lagi kepada beliau. Jelas ya? Nah, ini ada sebagian orang seperti itu. Katanya dia tanya ke gurunya, ke syekhnya. Syekhnya bilang, oh, itu kalian yang lebih tahu. Tanya aja ke ulama kalian di sana. Jelas ya? Dianya saja memahami kaidah-kaidah salaf gak paham. Dalil-dalil pengkaidahan gak ngerti. Ya. Mau menghukumi realita yang seperti itu. Bagaimana caranya? Ya. Baik. Jadi itu fiqhul waqi'. Fiqhul waqi' itu artinya betul ya, kalau fiqhul waqi' dengan makna yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim itu tadi. Seorang tahu realita, kasusnya bagaimana, gambarannya, kemudian dia mengerti hukum tentang realita itu. Ya. Kalau mengerti bentuknya mungkin masyaikh di Saudi enggak ngerti bentuknya, ya. Di Indonesia kejadiannya. Tapi kalau hukum, tanya kepada ulama di mana saja tentang hukum, mereka bisa menerangkan. Yang penting diberi gambaran yang benar, gambaran yang lengkap dan utuh. Pasti mereka akan apa? Akan menjawabnya. Jelas ya? Walaupun ada sebagian hal memang itu terkait dengan urusan negara, itu tidak mungkin di tempat lain memberi fatwa ke negeri tertentu. Ya, baik. Karena bidang fatwa itu agak sempit bidang fatwa, hanya pada perkara-perkara tertentu. Ya, bukan semua masalah bisa dimasuki oleh bidang fatwa. Baik. Apakah kajian ilmiah ini akan dibukukan? Saya harap hal tersebut bisa terwujud untuk menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan dan terbebas dari fitnah. Ya Masya Allah ya, usulan yang bagus. Ya doakan saja, mudah-mudahan Allah beri umur yang panjang dan diberi kekuatan untuk bisa menulis. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita bertumpu dan bergantung.